Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita masuk ke pelajaran baru, yaitu pelajaran yang ke-25 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Barakallahu fikum. Kita baca bersama, yaitu di talqin. Ad-darsul khamisu wal isrun. Pelajaran yang ke-25. Al-Mudarrisu. Aina Anwaru ya Umaru? Di manakah Anwar wahai Umar? La adri, ra'aituhu qabla qalilin kana waqifan kharijal fasli. Aku tidak tahu, aku melihatnya baru saja, dia berdiri di luar kelas. Aku tidak tahu, aku melihatnya baru saja, dia berdiri di luar kelas. 6. Di luar kelas. La adri, aku tidak tahu, dari daro yadri, fi'il mudhari adri ya. Fa'ilnya musatir wujuban ana, la adri. Ra'ituhu qabla qalil, qabla qalil baru. Sebelum sedikit maksudnya baru saja. Nah, karena waqifan, dia berdiri kharijal fasli. Karena ini sudah lewat penjelasannya untuk menjelaskan perkara yang telah terjadi di waktu lalu dengan terputus, berita yang terputus gitu ya. Nah, karena waqifan, dia dahulu berdiri di luar kelas, namun dahulu gak usah diartikan. Artinya, karena itu mengabarkan perkara yang terjadi di waktu lalu. Ittisaful khobari bilismi fil madhi ma'al ingkita. Kecuali kalau kananya memberitakan tentang Allah SWT, maka ketika itu ma'al istimror. Maksudnya ketika itu memiliki arti terus menerus, bukan memiliki arti terputus. Nah, artinya ketika diberitakan dia berdiri di luar kelas, berarti perkara tersebut sudah terjadi, sudah berlalu. Nah, sekarang dia tidak berdiri, memberitakan perkara yang telah terjadi. Sekarang nggak tahu di mana, berdiri atau duduk atau seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Kaifa halu amarinil ana ya Sa'du. Bagaimana keadaan Amar sekarang wahai Sa'ad? Kana maridan mundu usbu'in. Dia sakit sejak sepekan. Nah, di sini dikasih penegas untuk kana mundu usbu', sejak sepekan. Lebih memberitakan perkara itu terjadi sejak sepekan yang lalu. La yazalu maridan ya fadilata syekhi. La yazalu maridan ya fadilata syekhi. La yazalu, yazalu artinya hilang. La yazalu, tidak hilang. Tapi maksudnya senantiasa. Diartikan apa? Senantiasa, terus menerus. Berarti diartikan dia masih sakit. Memiliki arti terus menerus kan. Dia masih sakit wahai Fadilatul Syekh. Iya, la yazalu tidak hilang sakitnya. Tapi maksudnya bukan memberitakan hilang, tidak hilangnya, tapi yang memberitakan kalau la yazalu ini menunjukkan arti terus menerus atau masih berlangsung. Sehingga untuk arti penyesuaian, dia masih sakit wahai Fadilatul Syekh. arti penyesuaiannya gitu. Dia masih sakit. Namun la yazalu ini tidak diartikan masih, enggak. Artinya apa? Terus menerus. Artinya la yazalu tidak hilang, artinya terus menerus. Nah. Dan dia punya isim, yazalu punya isim. Isimnya huwa, kembali ke saat maridon sebagai khobarnya. Yazalu ini akhwatnya kana, saudarinya kana. Kana memiliki isim dan khobar, itu kan? Seperti yang tadi dibaca, kana waqifan. Mana isimnya kana? Huwa. Kembali ke siapa? Ke Anwar. Anwar yang ditanyakan Anwar situ. Kembali ke Anwar. Waqifannya, khobarnya kana. Maka diartikan kana waqifan. Dia Anwar berdiri di luar kelas. Yaitu kapan? Sudah lalu waktunya. Atau dia dulu berdiri di luar kelas. Namun biasanya enggak perlu diartikan dulu atau dahulu. Nah. Ya, barakallahu fikum. La yazalu maridon ya fadilatas syekhi. La yazalu maridon ya fadilatas syekhi. Dia masih sakit wahai fadilatus syekh. Dia masih sakit wahai fadilatus syekh. Nah, fadilatus syekh artinya syekh yang utama, syekh yang mulia. Sami'tu annahu yuridu an yatrukal jami'ata wa yarji'u ila baladihi. Asahihun hadha? Sami'tu annahu yuridu an yatrukal jami'ata wa yarji'u ila baladihi. Asahihun hadha? Aku mendengar bahwasanya dia ingin meninggalkan universitas. Maksudnya ingin keluar. Rumah sakit ya? Hanya trukal jami'ata universitas dua yang beda cetakan yang jami'ah jami'ah ya dicetakan baru jami'ah ya ya dulu aku mendengar dia ingin keluar universitas dan kembali ke negerinya parah ya diulang diartikan aku mendengar dia ingin keluar universitas dan kembali ke negerinya keluar universitas. Nah, yatruk itu artinya meninggalkan, namun di sini diartikan penyesuaian keluar universitas. Apakah ini benar? La hada ghairu sahihin. La hada ghairu sahihin. Tidak, ini tidak benar. Tidak, ini tidak benar. Mada ya'malu abuka ya Ibrahimu? Mada ya'malu abuka ya apa yang dilakukan bapakmu wahai Ibrahim? Apa yang dilakukan bapakmu Ibrahim? Sami'tu annahu wazirun. Sami'tu annahu wazirun. Aku mendengar bahwasanya dia adalah menteri. Aku mendengar bahwasanya dia adalah menteri. Kana waziron qobla sanataini huwal ana safirun. Kana waziron dia menjadi menteri sebelum 2 tahun atau 2 tahun yang lalu. Dia sekarang menjadi duta. Dia menjadi menteri 2 tahun yang lalu dan sekarang dia menjadi duta. Wa madza ya'malu abuka ya Amru? Wa madza ya'malu abuka ya Amru? Dan apa yang dikerjakan bapakmu maksudnya apa pekerjaannya dan apa pekerjaan bapakmu wahai Amr? Apa pekerjaan bapakmu wahai Amr? Qala li ahadu sumalaika innahu mudarrisun. Qala li ahadu sumalaika innahu mudarrisun. Berkata salah seorang temanmu kepadaku bahwasanya bapakmu adalah guru. Kana mudarrisan min qablu. Kana mudarrisan min qablu. Dia dahulu sebagai guru. Dia dahulu sebagai guru. Wa huwa al-ana mufattishun fil madarisith tsanawiyyati. Wa huwa al-ana mufattishun fil madarisith tsanawiyyati. Beliau sekarang menjadi pengawas sekolah SMA. Sanawi SMA. Wa madza ya'malu abuka ya Ya'qubu? Wa madza ya'malu abuka ya Ya'qubu? Dan apa pekerjaan bapakmu wahai Ya'qub? Kana syurtiyan huwal ana mutaqaidun. Kana syurtiyan huwal ana mutaqaidun. Beliau dulu sebagai polisi, sekarang pensiun. Ya Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar. Kultali qabla thalathi sanawatin inna abaka amiju kulliyatil handasati. Kultali qabla thalathi sanawatin inna abaka amiju kulliyatil handasati. Kultali qabla thalathi sanawatin inna abaka amiju kulliyatil handasati. Engkau berkata kepadaku 3 tahun yang lalu, sesungguhnya bapakmu adalah dekan fakultas teknik. 6. Engkau telah berkata kepadaku 3 tahun yang lalu, bahwasanya ayahmu dekan fakultas teknik. Amuta qaidun huwal ana. Amuta qaidun huwal ana. Apakah sekarang beliau pensiun? La la yazalu amidan. La yazalu amidan. Tidak, dia masih jadi dekan. Tidak, dia masih jadi dekan. La akhtaru ya. Apa? Ya akhtar. Oh, nama orang ya. Ya akhtar. Ya akhtar. Samitu anna akhaka tabibun syahirun. Samitu anna akhaka tabibun syahirun. Wahai Akhtar, aku mendengar bahwasanya saudaramu adalah dokter yang terkenal. Wahai Akhtar, aku mendengar bahwasanya saudaramu adalah dokter yang terkenal. Wa ya'tihil mardha min jami'il anha'i Pakistana asahihun hadha. Wa ya'tihil mardha min jami'il anha'i Pakistana asahihun hadha. Dan datang para mardo, yaitu para pasien atau orang-orang sakit ya. Dan datang kepadanya para pasien dari seluruh penjuru Pakistan. Apakah ini benar? Naam hada sahihun ya fadilata syekhi. Benar ini. Ini benar ya wahai Syekh yang mulia. Ya Uthmanu, idhab ilal maktabati wa hatil juz'a thalitha min lisanil arabi. Ya Uthmanu, idhab ilal maktabati wa hatil juz'a thalitha min lisanil arabi. Wahai Uthman, pergilah ke perpustakaan dan berikan jilid yang ketiga, juz yang ketiga dari lisan Arab. Juz ketiga, bagian yang ketiga atau jilid ketiga. Ya fadilata syekhi, adzunnu anna lisan al-arabi mu'jamun. Ya fadilata syekhi, adzunnu anna lisan al-arabi mu'jamun. Wahai syekh yang mulia, aku mengira atau aku menyangka bahwasanya lisan Arab itu kamus. Naam huwa mu'jamun kabirun fi isrina juz'an. Naam huwa mu'jamun kabirun fi isrina juz'an. Benar, dia itu kamus yang besar yang memiliki atau pada 20 jilid. Liman huwa ya fadilata syekhi. Liman huwa ya fadilata syekhi. Milik siapa kamus tersebut wahai fadilatu syekh? Milik siapa kamus tersebut wahai fadilatu syekh? Maksudnya siapa penulisnya ya maksudnya. Huwa libni manzurin. Dia itu milik Ibnu Manzur. Ya, Ibnu Yarji'u Utsmanu. Yarji'u Utsman kembali. Al-maktabatu mughlaqatun lil ana ya syekhu. Perpustakaan sekarang tutup wahai syekh. Yaquluna innaha kanat maftuhatan ila sa'atil ashirati. Mereka berkata perpustakaan tersebut buka sampai jam 10. Ya Abbasu. Kulli akhika alladhi yadrusu fi sanati tsaniyati ya'tini ghadan. Katakan kepada saudaramu yang belajar di tahun kedua, maksudnya di kelas 2, agar mendatangiku besok. Katakan kepada saudaramu yang belajar di tahun kedua, agar mendatangiku besok. Sa'akulu lahu insya'Allah. Sa'akulu lahu insya'Allah. Aku akan berkata kepadanya insya'Allah. Nah, mau diulang bacaan apa kita lanjutkan ke halaman berikutnya? Kalau mau diulang, bergantian diulang. Kalau mau lanjut, lanjut ke tamarin. Langsung tamarin. Ya. Tamarinu ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, silakan mencoba menjawab dari bacaan jawabannya ya. Nanti kalau kurang tepat diluruskan. Aina kana Anwaru waqifan? Di mana Anwar berdiri? Iya, jawabannya. Kana Anwarun waqifan kharijal fasli. Kharijal fasli. Kana Anwaru waqifan kharijal fasli. Iya. Iya, aksanta. Betul. Nomor 2. Ayuritu Ammaru ayyutrakul jami'ati. Apakah Ammar ingin keluar dari jami'ah, dari universitas? Mana tadi? Masuk. Apakah Ammar ingin keluar la dari universitas? Naam, la. Hadza ghairu shahihun. Ammar laisa jawabannya tidak, dia tidak ingin meninggalkan universitas. Nah, berarti itu jawabannya. Annahu la yuridu ayyutrakal jami'ati. Naam, la huwa ma yuridu an yatrukal jami'ata. Atau la yuridu. Boleh la huwa la yuridu atau la huwa ma yuridu an yatrukal jami'ata. La huwa la yuridu an yatrukal jami'ata. Naam, ahsanta. Gitu ya. Nomor 3. Manil ladzi abuhu safirun? Artinya siapa yang bapaknya duta? Naam. Ibrahim alladhi abuhu safirun. Ibrahim alladhi abuhu safirun. Ya, boleh gitu atau lebih ringkas huwa Ibrahim bisa. Huwa Ibrahimu. Dia adalah Ibrahim. Nah, boleh jawaban tadi boleh juga diringkas huwa Ibrahimu. Nah, nomor 4. Manilladhi abuhu syurtiyun mutaqaidun. Siapa yang bapaknya sebagai polisi yang pensiun? Naam. Siapa yang bapaknya dia itu polisi pensiun? Jawabannya Ya'kubu. Huwa Ya'kubun. Huwa Ya'kubu. Naam, huwa Ya'kubu. Ahsanta. Nomor 5. Man dhahaba ilal maktabati, siapa yang pergi ke perpustakaan? Dhahaba Utsmanu ilal maktabati, Utsman pergi ke perpustakaan. Naam, boleh seperti itu, boleh dibalik. Dhahaba Utsmanu ilal maktabati atau Utsmanu dhahaba ila maktabati. Naam. Bisa, karena disebutan Utsmannya. Disebutan enggak deh soal? Enggak ya. Man dhahaba ilal maktabati. Enggak boleh huwa. Kalau sebelumnya disebutan boleh pakai huwa kata gantinya. Dalam soal enggak disebutkan Utsmannya. Yang disebutkan itu man. Huwa Utsman. Jawabannya huwa Utsmanu gitu. Iya, boleh. Huwa Utsmanu. Boleh, tapi ada yang mahdhub tetap. Huwa Utsmanu ada mahdhub dhahaba ila maktabati. Yang tepatnya Utsmanu dhahaba ila maktabati. Man dhahaba ilal maktabati. Man di situ sebagai mubtada, dhahaba sebagai khobar. Maka bikin kalimatnya yang mubtada khobar lagi yang mewakili pertanyaan. Utsmanu dhahaba ilal maktabati. Nah, Utsman di situ menggantikan man, dhahabanya menggantikan dhahaba yang di soal. Nah, itu ya. Nomor 6. Man alafa lisanal arabi. Lisanal arabi. Salah harokat itu. Lisanal arabi. Man alafa lisanal arabi. Iya. Siapa artinya? Yang menulis lisanal Arab? Iya. Libnil Mandurin. Jawabannya mengulang pertanyaan. Siapa yang menulis kamus lisan Arab? Jawabannya Allafahu. Allafahu. Nah, sebut fa'ilnya sekarang. Ibnu Mandzurin. Naam, ahsanta. Allafahu Ibnu Mandzurin atau allafa lisanal Arabi Ibnu Mandzur. Naam. Kalau langsung seperti yang jawaban nomor 5 tadi. Fiilnya yang perlu dikeluarkan ulang. Fiilnya. Mubtada'nya isim, khobarnya kan fiil. Nah, usahakan jawaban itu sama dengan pertanyaan. Itu kan yang ditanyakan kan berarti man-nya. Khobarnya sudah jelas kan alafa lisanal Arab. Nah, man-nya jawabannya apa? Ibnu Mandzur. Nah, itu man-nya. Jadi jawabannya boleh alafahu Ibnu Mandzur atau Ibnu Mandzur alafa lisanal Arab. Boleh gitu. Artinya fi'il itu diusahakan keluar lagi dalam jawaban. Nomor 7. Fi kam juz'an huwa? Berapa juz dia? Nah, berapa juz buku tersebut. Huwa itu kalau dalam bahasa kita untuk mengartikan kata ganti orang ya. Dia, mereka, kan itu. Tapi kalau benda bukannya pakai huwa atau dia. Kalau benda baru bahasa Indonesia gantinya langsung bendanya disebut. Fikam juz an huwa. Pada berapa juz kitab tersebut. Nah, huwanya diartikan kitab tersebut yang sedang dibicarakan. Karena kalau kita baca pada berapa juz dia, nanti yang dipahami oleh pendengar dia itu kembali ke orang. Karena kebiasaan kita dalam bahasa Indonesia dia, mereka, kamu kan untuk orang, kata ganti orang. Kayak itu kan. Nah, maka dalam bahasa Arab kita enggak terjemahkan dengan terjemahan apa namanya? Semua. Meskipun dalam bahasa Arab huwa itu bisa untuk benda. Ya, huwa untuk bisa untuk benda, bisa untuk orang kan gitu, bisa untuk hewan. Yang penting dia itu mudzakkar. Yang tunggal kan itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia enggak. Yang kata-kata ganti itu khusus untuk orang. Kata-kata ganti tadi. Ya, apa jawabannya? Fi ashrina juz'an. Apa berarti? Padanya ada 20. Fi kam juz'an huwa, diulang huwa fi kam. Ya, jawabannya huwa fi ashrina. Huwa fi ashrina Juz'an. Nah, huwanya mubtada, fi isrina khobar. Juz'annya tamyiz. Nah. Barakallahu fikum. Nomor 8. Akanat al-maktabatal maftuhatu maftuhatu maftuhatan ya. Nam. Akanat akanatil maktubatu maftuhatan. Maktubatu maftuhatan. Artinya apakah perpustakaan terbuka tertutup? Terbuka. Terbuka ya. Terbuka. Iya kan? Apa jawabannya? La. Oh, iya ya. Ya, la. La. Al-maktabatu mughlaqun al-an. Apa sih? Itu kan pertanyaannya kanat. Kanat berarti menceritakan yang sudah terjadi. Kana untuk mudzakkar, kalau kanat untuk fa'ilnya, untuk isimnya mu'annas. Kalau kana itu isim, iya, kalau kana berarti isimnya, na'am. Kana isimnya mudzakkar, kalau kanat isimnya mu'annas. Berarti jawabannya la kanat. Kanat mughlaqatan. Mughlaqatan. Akanatil maktabatu maftuhatan. Apakah perpustakaan itu terbuka? Nah, maksud pertanyaan ini untuk memberitakan yang telah lalu. Apakah perpustakaan itu terbuka? Maksudnya di waktu lalu, di waktu berarti yang na'am dimaksud jawabannya itu. Kalau na'am berarti iya terbuka. Iya, inna kanat. Tapi yang didapati kan tertutup. Iya. Ya tertutup berarti. Berarti tertutup. Iya. Maksudnya maksudnya waktu lalu di situ, lalu dalam pembicaraan ketika diminta nyari kitab, ternyata kitabnya tertutup, ternyata perpustakaannya tertutup ya. Berarti jawabannya mughlaqatun, mughlaqatan. La kanat mughlaqatan. Nah, la kanat mughlaqatan. Kanat itu isimnya hiya kembali ke al-maktaba. Mughlaqatannya khobarnya. Nah, kalau mau dikeluarkan isimnya boleh. La kanatil maktabatu mughlaqatan. La kanatil maktabatu mughlaqatan. Kalau na'am, na'am kanatil maktabatu maftuhatan. Kalau na'am gitu. Na'am kanatil maktabatu maftuhatan. Kalau jawabannya la, yang benar la. La kanat mughlaqatan. Atau la kanatil maktabatu mughlaqatan. Nah, itu. Barakallahu fikum. Yang poin kedua, ikra'il mithalaini fuma adkhil kana 'alal jumalil atiyati. Bacalah dua contoh lalu masukkan kana pada kalimat-kalimat berikut ini. Nah, barakallahu fikum. Di situ ada dua contoh, kita baca dulu. Hamidun maridun hamidun maridunil ana. Hamidun maridunil ana. Hamid sekarang sakit. Hamid sekarang sakit. Kana Hamidun maridun amsi. Kana Hamidun maridun amsi. Hamid kemarin sakit. Hamid kemarin sakit. Zainabu talibatun. Zainabu talibatun. Zainab seorang siswi. Zainab seorang siswi. Kanat Zainabu talibatan. Kanat Zainabu talibatan. Zainab seorang siswi. Zainab seorang siswi. Saya mengartikan ya kan. Zainab seorang siswi, kanatil Zainabu talibatan. Zainab seorang siswi. Namun secara pemahaman beda maksudnya yang harus dipahami beda. Kalau Zainab talibatun berarti memberitakan Zainab itu siswi yang diberitakan sampai saat itu juga siswi. Kalau kanat Zainabu talibatan berarti memberitakan yang telah terjadi pada Zainab, yang telah berlalu. Berarti ketika itu bukan siswi lagi. Ketika diceritakan itu, kanat Zainabu talibatan. Berarti ketika itu Zainab sudah bukan siswi lagi, sudah lulus. Gitu. Misalkan sekarang, contoh misalkan di depan kita ada Mas Dimas misalkan ya. Kanadimasun Taliban fil ma'had al-Faruq. Berarti ketika anak ucap itu sudah enggak jadi santri lagi, sudah lulus. Sudah lulus gitu. Anak memberitakan perkara yang sudah terjadi dan terputus. Itu maksud terputus itu. Itisaful khabaru bil ismi ma'al intiqa. Artinya karena itu untuk itu. Kecuali kalau yang berkaitan dengan Allah SWT, tidak ada kata-kata terputus, ma'al istimrar. Karena nanti kita dapati ya pemberitaan tentang Allah dengan menggunakan kana, wa kana Allahu aliman qadira, gitu kan. Itu artinya Allah Maha mengetahui lagi Maha mampu. Tanda diartikan dengan terputus, terus menerus, enggak ada istilah terputus. Kalau memberitakan Allah enggak ada istilah terputus. Yang terputus itu untuk memberitakan selain Allah. Ya, gitu. Memberitakan selain Allah. Ketika disebutkan di sini kana Hamidun maridon. Hamid dia sakit. Berarti sudah menceritakan yang telah lalu. Sekarang enggak sakit. Sudah sehat. Kalau sekarang masih sakit, beritakannya la yazalu Hamidun maridon. Harid Hamid masih sakit. Nah, itu. Makanya tadi ada kalimat la yazalu. La yazalu atau mazala. Kalau mazala itu fi'il madinya. Fi'il madinya mazala. Fi'il mudhari'nya la yazalu, artinya senantiasa atau masih atau terus menerus. Nah. Iya, karena al-ustadul khair tabibun. Nah, ustad khair beliau dulu dokter. Al-an huwa al-an mutaqaidun. Sekarang pensiun. Pensiun apa? Pensiun dokter. Nah, itu secara arti ya. Secara i'rab, secara i'rab, karena itu fi'il yang tidak memiliki fa'il. Namun yang dimiliki adalah isim. Isim dan khobar yang dimiliki. Isimnya berasal dari mubtada. Khobarnya berasal dari khobarnya mubtada. Contohnya misalkan di situ ada Zainabu Talibatun. Zainab mubtada, Talibatun khobar. Zainab mubtada, Talibatun khobar. Ketika kemasukan kana, kanat Zainabu Talibatan, maka Zainabu berubah menjadi isimnya kana, marfu. Talibatan menjadi khobarnya ina mansub. Khobarnya kana. Kalau kana sendiri berarti dia sebagai huruf itu. Kalau kana sendiri. Kana itu fi'il madi. Fi'il madi nakis. Fi'il madi nakis itu artinya fi'il madi yang tidak memiliki fa'il, yang dimiliki isim. Kenapa disebut nakis? Karena tidak memiliki fa'il. Kalau fi'il yang memiliki fa'il disebut fi'il tam. Lawannya fi'il nakis. Fi'il tam seperti jalasa, doroba, kataba dan seterusnya itu fi'il tam. Kalau fi'il nakis seperti kana, amsa, asbaha, layazalu, mazala, itu fi'il-fi'il yang tidak memiliki fa'il, namun yang dimiliki adalah isim dan khobar. Isim berasal dari mubtada, khobarnya berasal dari khobar. Khobarnya mubtada. Yang tadinya mubtada berubah jadi isim, lalu khobarnya, khobar mubtada berubah menjadi khobarnya kana. Nah, seperti ina, kalau ina kan huruf. Ina huruf memiliki isim dan khobar kalau ina. Yang ina ini masuk kepada mubtada khobar. Kalau kana masuk kepada mubtada khobar juga, namun berubah fi'il. Amalannya bertentangan secara i'rab ya. Kalau ina menjadikan isimnya mansub, khobarnya marfu, kalau kana menjadikan isimnya marfu, khobarnya mansub, bertentangan. Sehingga kalau kita membaca kolom marfuat, kita dapati isim kana, terus khobar ina kolom marfuat. Yang kolom mansubatnya kita dapati isim ina khobar kana. Isim ina khobar kana. Balikannya ya. Nah, ini mau dibaca sampai nomor 10 terus cukup. Ya, silakan. Nakis itu artinya kurang. Kalau dalam bahasa Indonesia, nakis itu kurang. Disebut kurang karena tidak memiliki fa'il. Namun dia memiliki isim. Isim dan khobar. Tamun itu sempurna. Sempurna. Nakis kan kurang. Kalau tam sempurna. Disebut sempurna karena memiliki fa'il. dalam kaidah fi'il harus ada fa'il, mubtada harus ada khobar. Nah gitu. Ketika fi'il memiliki fa'il, berarti fi'ilnya sempurna. Fi'il enggak memiliki fa'il, enggak sempurna, nakis. Yang dimiliki untuk fi'il nakis adalah isim. Isim dan khobar. Nah, siapa? Nyoba nomor 1. Ini bentuknya mubtada semua nih. Al-ma'u baridun mubtada khobar. Al-babu matohon mubtada khobar. Nafidatu muklaqatun sama sampai nomor 10 bentuknya semuanya mubtada khobar. Nah, nanti mubtadanya jadi isim kana marfu, khobarnya menjadi khobar kana mansub. Kalau mubtadanya mudzakkar makanya kana. Kalau mubtadanya muannas memakai kanat. Kanat ya. Seperti kita mengucap fi'il juga kan. Fi'il ketika fa'ilnya mudzakkar bentuknya tidak ada tak ta'nisnya. Kataba Muhammadun darsan. Kalau fa'ilnya muannas katabat. Katabat Fatimatu darsan. Kan itu. Nah. Ya, silakan dicoba nomor 1. Al-ma'u baridun. Air dingin. Kanal ma'u baridan. Air itu adalah dingin. Enam. Kanal ma'u baridun. Air itu dingin. Kanal ma'u baridan. Air itu dingin. Enam. Artikannya sama, namun dalam pemahaman kita harus bisa memahami kalau kana itu artinya lampau. Kalau mau diartikan dahulu nggak masalah. Air itu dahulu dingin. Air itu dahulu dingin. Cuman nanti dipahaminya apakah ada air dahulu sama air sekarang? Gitu ya. Jadi sehingga pak perkataan dahulu daripada nanti membuat rancu bingung, nggak usah diartikan. Namun kita paham kalau ada kana artinya berita yang telah lalu, memberitakan gitu. Ya, nomor 2. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Ya, pintu itu terbuka. Karena al-babu maftuhan. Kana pintu. Iya, kanal babu maftuhan. Kana makanya mutakar. Artinya pintu itu terbuka. Iya, pintu itu terbuka. Sama. Diartikan sama. Enggak masalah. Ada yang mengartikan adalah pintu itu terbuka. Kananya diartikan adalah. Itu juga enggak masalah. Kanal babu maftuhan, adalah pintu itu terbuka. Ketika memberitakan adalah, maksudnya memberitakan yang telah lalu. Ada yang ngertikan gitu. Ya, nomor 3. An-nafidatu muhlaqatun, jendela itu tertutup. Kanatin nafidatu muhlaqatan, jendela itu telah tertutup. Nah, nomor 4. Hasimun mudarrisun. Hasim seorang guru. Kana Hasimun mudarrisan. Hasim seorang guru. 6. Nomor 5. Kalau membedakan diartikan adalah aja enggak apa-apa. Kananya diartikan adalah. Iya. Supaya ada beda arti. Nomor 5. Ar-rajulu nasraniyun. Laki-laki itu orang Nasrani. Kana ar-rajulu nasraniyan. Laki-laki itu orang Nasrani. 6. Nomor 6. Al-jawu baridun. Kana al-jawu baridan. Artinya udara itu dingin. Adalah udara itu dingin. Iya. Nomor 7. Al-mudiru jalisun fi ghurfatihi. Kepala sekolah duduk di ruangannya. Iya. Menjadi kanal mudiru jalisan fi ghurfatihi. Adalah kepala sekolah duduk di ruangannya. Iya. Nomor 8. Hadhi sa'atu rahisatun. Jam tangan ini mahal. Kanat hadhihi sa'atu rahisatan. Adalah jam ini mahal. Iya. Rahis murah. Oh, murah. Ya? Murah. Naik ketan rada duit lah. Nomor 9. Kanat hadhihi sa'atu rahisatan. Iya. Sa'atu. Karena sebagai badal. Iya, kalau isim isyarah datang isim beral, berarti isim tersebut sebagai badal. Kalau ada isim isyarah setelahnya datang isim beral, maka yang paling sering isim tersebut menjadi badal. Kecuali kalau setelahnya tidak ada khobar, tidak ada perkara lain, maka dia bukan badal. Kalau seperti ini kita katakan hadhihi sa'atu rakhisatun, jelas sebagai badal, enggak ada i'rab yang lain. Hadhihi mubtada, sa'atu badalnya, rakhisatun khobarnya. Tapi kalau rakhisatun ini dibuang, hadhihi sa'atu, sa'atu bisa jadi khobar. Artinya ini betul-betul jam. Ini adalah jam. Nah, khobarnya di situ ada al, memiliki arti penguat. Seolah-olah khobar itu adalah mubtada. Kata ulama gitu. Sehingga apa? Sa'atu di situ sebagai khobar. Namun bisa juga sebagai badal ketika diucap hadhihi sa'atu sebagai badal. Namun khobarnya belum ada, ditunggu ucapan berikutnya. Hadhihi sa'atu diam ya. Berarti orang ini belum mengucapkan khobar. Mungkin karena sengaja enggak diucapkan atau karena perkara lain. Nah, ketika masuk domir fasal huwa, hiya di situ domir fasalnya hiya. Hadhihi hiya sa'atu. Nah, kata ulama sa'atu di sini pasti khobar, enggak akan mungkin berubah jadi badal. Karena ada domir fasal. Itu nanti pembahasan faedah dari domir fasal. Apa faedah domir fasal? Di antaranya untuk menjadikan pemisah, menjadikan fasal bahwasanya apa? Perkara yang diperselisihkan bisa menjadi hilang. Sudah pasti menjadi itu. Seperti hadhihi sa'atu, sa'atu di sini masih kadang masih bingung apakah i'rabnya badal atau khobar. Kalau i'rabnya badal berarti orang ini belum selesai mengucapnya, masih ada perkataan lain yang belum diucapkan. Nah, tapi kalau keluar huwa dhuhr fasal huwa atau hiya, hadhihi hiya sa'atu, berarti sa'atu pasti menjadi khobar. Nah, artinya ucapan hadhihi sa'atu isim beral setelah isim isyarah kebanyakan menjadi badal. Kebanyakan menjadi badal gitu. Tidak menutup kemungkinan menjadi khobar atau kemungkinan. Itu ya maksudnya. Sehingga ada yang namanya dhuhr fasal untuk menjelaskan perkara tertentu. Dhuhr fasal itu perkara dhamir yang datang untuk memisahkan dua perkara yang tidak yang saling membutuhkan, seperti mubtada khobar dipisah dhamir fasal, sifat mausuf dipisah dhamir fasal dan seterusnya. Nah. Ya, terus nomor 9. Umaru tajirun ghaniyun. Umar pedagang yang kaya. Kana Umaru tajirun ghaniyan. Naam, ahsanta. Adalah Umar pedagang yang kaya. Naam. Nomor 10. Ammuna mudiru madrasatin. Paman kami seorang guru di mudir, kepala sekolah di sekolah. Nah, paman kami adalah kepala sekolah, gitu aja, kepala sekolah. Terus menjadi karena ammuna mudiru madrasatin. Iya. Paman kami adalah mudir sekolah. Nah, ketika diucap kana amuna mudiro madrasatin, ketika diucap berarti ketika itu jadi mudir apa enggak? Jadi mudir apa enggak? Sudah selesai atau masih jadi mudir? Sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, itu maksud dari kana. Nah, hamidun talibun al-mubtada. Hamidun situ mubtada, talibun sebagai khobar. Kana hamidun taliban. Nah, hamidun yang tadinya mubtada berubah menjadi isim kana. Berubah menjadi isim kana. Taliban yang tadinya khobar mubtada berubah menjadi khobar kana. Berubah menjadi khobar kana. Qala isu ismu kana marfu'un wa khobaru kana mansubun. Isim kana marfu' dan khobarnya mansub. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Satu pertemuan lagi selesai ini, yang pelajaran yang ke-25 masuk ke 26. Sudah semakin dekat ujian ini. Semakin dekat. Insyaallah soal-soalnya akan apa? Dipermudah, artinya di menghindari soal jebakan. Soal-soalnya dari buku. Nah. Soal-soalnya mudah, jawabannya susah-susah ya. 100 soalnya. Ya itu. Nanti di akhir-akhir pelajaran dikasih tahu kisi-kisi pentingnya. Nah, bisa jadi juga nanti ada semacam isyarat. Halaman ini ada 2 soal, halaman ini 1 soal, halaman ini 3, halaman ini ya gitu. Disebutan jumlahnya aja sehingga konsentrasi antum akan terfokus pada halaman tersebut. Nanti disebutan di akhir ada 10 soal yang tidak disebutkan halamannya. Nah, itu nanti pertarungnya di 10 soal itu. Ya, bisa seperti itu ya. Artinya nanti kita bilang halaman 23 ada 2, halaman 39 ada 1, halaman 50 ada 1, halaman ini ada ini. Antum nanti baru nanti 10 soal tidak disebutkan halamannya. Silakan cari. Cari sendiri ya. Enggak ada di situ. Enggak, 10 soal ada di sini tetap. Cuman ada 10 soal yang halamannya enggak disebutkan. Jadi untuk lebih fokus dalam murojaah. Nanti yang merujaknya banyak, yang 10 tidak disebutan ini ya kena, didapatkan insya Allah. Yang merujaknya banyak, yang merujaknya nggak banyak, minimal di halaman yang disebutan dia bisa merujak. Minimal kan gitu. Nah, artinya apa? Nggak usah khawatir dengan ikhtibar ujian, justru menjadi sesuatu yang harus di apa? Musabaqah, di situ berlomba untuk mengetahui kemampuan antum dalam mengikuti pelajaran. Ya. Masyaallah bil khair. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.